pasir pantai sirna. Hutan-hutan kehilangan rinda, sampah plastik menari-nari. Bukan berita baru, air hujan kirimi duka, ring kemarau sebarkan luka. Kenapa kita tak mau belajar dari berita bencana masa lalu? Akankah selalu salahkan Tuhan? Bumi menunggu kasih sayangmu, cinta kita. Was born.